الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita masih dalam bab yang ketiga dari kitab Siyam tentang permasalahan perkara-perkara yang sunnah untuk dilakukan bagi orang yang berpuasa. Yang keenam, setelah beliau menyebutkan sampai nomor lima, mari kita lanjutkan. Kata para muallif rahimahumullah, as-sadis al-iktharu minas sadaqah. Al-iktharu minas sadaqah, memperbanyak sadaqah. Wa tilawatil Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa taftis sha'imin, menyediakan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Wa sa'iri a'malil birr, dan memperbanyak amalan-amalan kebaikan di saat puasanya. Maka seorang yang berpuasa dianjurkan baginya untuk memperbanyak melakukan amalan saleh, at-taqarrub ila Allah, baik berupa amalan sedekah, tilawatul Quran, demikian pula memberi makan atau memberi iftar untuk orang-orang yang berpuasa yang pahalanya besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan ajr orang yang berpuasa tersebut. Wa sa'iri amalil birr, dan juga disunnahkan memperbanyak amalan-amalan kebaikan dalam as-shaum. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Kana Rasulullah ajwadan nasi bil khair. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi dalam kebaikan di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril alaihi salam mendatanginya, menemuinya. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan dahulu Jibril menemui Rasul alaihi salatu wassalam di setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhu al-Qur'an, fayudarisuhu al-Qur'ana, dan Jibril mengajarkan kepada Muhammad Al-Quran, menurunkan wahyu atau menyampaikan kalamullah kepada nabinya. Farasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Maka Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau ditemui oleh Jibril dalam penyampaian wahyu kepadanya, beliau adalah orang yang ajwad bil khair, yang lebih dermawan dan lebih baik lagi kondisinya. Lebih dermawan, ajwad, lebih dermawan bil khair, dalam kebaikan. Minar rihil mursalah, daripada melebihi angin yang berhembus. Lebih angin yang mursalah, angin yang berhembus. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang teladan kita Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau adalah orang yang dermawan, orang yang paling dermawan di luar bulan Ramadan. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih dermawan dan lebih kondisinya lebih baik daripada di luar bulan Ramadan. Maka sepantasnya seorang bersemangat dalam beramal saleh ketika telah memasuki bulan Ramadan. Jika dia adalah orang yang baik keadaannya di luar, lebih baik lagi dan lebih giat lagi dalam beramal saleh. Jika dia adalah orang yang dermawan, mampu memberi sedekah, bisa beramal di luar bulan Ramadan, maka tentunya hendaknya di dalam bulan Ramadan dia lebih semangat dan lebih besar amalan yang dia lakukan tersebut. Harus ada perbedaan antara kita berada di bulan Ramadan dan atau di luar bulan Ramadan, sebagaimana halnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka jangan sampai kita terhalang dari kebaikan dan pahala yang besar di bulan Ramadan. Berusaha jangan sampai seorang itu terhalang dari amalan saleh di bulan Ramadan. Terlebih Rasulullah SAW dalam hadis ini, beliau adalah orang yang dermawan, mudah memberi, mudah menolong saudaranya di luar bulan Ramadan. Namun ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi dalam kebaikan, lebih mudah dan lebih banyak lagi dalam sedekah. Padahal beliau bukan orang yang banyak hartanya. Rasul bukanlah orang yang kaya. Beberapa kali Rasulullah di dalam rumahnya tidak terdapat makanan apa-apa, hanya air minum. Tapi beliau adalah orang yang dermawan. Maka jangan sampai seorang terhalang dari kebaikan. Semampunya dia beramal sesuai batas kemampuannya. Adanya segitu, lakukanlah apa yang bisa membuat manfaat bagi kita di bulan Ramadan tersebut. Karena pada bulan Ramadan merupakan bulan yang Allah agungkan, yang Allah kali lipatkan al-ajr wa thawab. Al-amal salih di dalam Ramadan itu tentunya lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada luar amalan yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Inilah sunnah yang keenam bagi orang yang berpuasa, hendaknya dia memperbanyak amalan salih, baik berupa sedekah, membaca Al-Quran, memberi makan orang yang berbuka, dan amalan-amalan salih yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, sunnah yang ketujuh atau amalan-amalan sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan bagi orang yang berpuasa, al-ijtihadu fi salatil lail, sungguh-sungguh bersemangat dalam salatul lail. Fi salatil lail, salatul lail, salatul tarawih. Salatul tarawih itu untuk Ramadan. Wabil akhas, dan lebih dikhususkan lagi, fil ashril awakhiri min Ramadan, dan lebih dikhususkan lagi adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Al ashr al awakhir, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Fa'an Aisyah radhiyallahu anhuma, dari sahabah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika beliau memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, shadda mi'zarah, beliau ikat sarungnya, ikat pinggangnya supaya semangat dalam beribadah, wa ahya lailah, dan beliau menghidupkan malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan, wa ayqadha ahlah, dan yang ketiga, beliau membangunkan keluarganya untuk sama-sama melakukan ibadah di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Karena 10 malam terakhir bulan Ramadan itu merupakan 10 malam yang terbaik dalam 1 tahun. 10 malam terbaik dalam 1 tahun adalah terjadi pada bulan Ramadan, di 10 terakhir. Sama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghidupkan malamnya. Beliau menghidupkan malamnya dengan berbagai macam amalan ibadah. Salatul lail, qiraatul Quran, zikir, doa. Dan beliau juga tidak lupa dengan keluarganya, tidak lupa dengan istrinya. Demikianlah seorang muslim, dia cinta dengan keluarganya, tentunya cinta itu akan membuat dia untuk mengajak istrinya, keluarganya sama-sama berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, rahimallahu mar'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mar'an ay qada ahlah qama min al-lail thumma ay qada ahlah fa in abat nadhahat fi wajhiha al-ma wa rahimallahu mar'atan qamat min al-lail thumma ay qadat zawjaha thumma ay qadat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhiha al-ma. Allah merahmati, ada kata Rasulullah SAW, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian dia qama minal lail, salat lail, wa ayq thumma ayqaba ahlah, kemudian setelah itu dia bangunkan keluarganya, bangunkan istrinya, dalam rangka apa? Sama-sama menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keluarga yang harmonis, keluarga yang dibangun di atas at-taqwa, dibangun di atas tolong-menolong, di atas kebaikan. Sebuah keluarga yang terdidik, dibangun di atas ibadah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Maka Allah merahmati seorang suami yang bangun di tengah malam, salat malam, dia tidak lupa dengan istrinya. Tidak lupa dengan orang yang dia cintai. Dia bangunkan, sama-sama melakukan ibadah. Kalau tidak, enggan lebih memilih tidur, lebih memilih untuk di atas, tetap di atas kasurnya, dia percikkan ke wajahnya air supaya giat sedang malam tersebut. Demikian pula sebaliknya, seorang istri, semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, kemudian dia salat, tak lupa dia membangunkan suaminya, dia bangunkan suaminya untuk beribadah pada Allah di malam hari. Jika dia enggan, maka dia mercikkan air ke wajah suaminya. Inilah at-ta'awun dalam rumah tangga. At-ta'awun alal bir wa taqwa, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula halnya Rasul alaihi salatu wassalam. Di sini beliau, terlebih di akhir-akhir bulan Ramadan, membangunkan keluarganya juga untuk dalam rangka menggunakan waktu, menggunakan kesempatan yang mulia, karena dalam 10 Ramadan itu terdapat satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, satu malam yang disebut dinamakan dengan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah satu malam yang pahala kebaikan yang dilakukan di malam tersebut khair, lebih baik daripada amalan yang dikerjakan dalam 1000 tahun. Satu kebaikan yang kita lakukan dari amalan soleh, kita lakukan bertepatan di malam Lailatul Qadr, ikhlas kita mengerjakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka amalan tersebut seperti seorang yang beramal selama 1000 tahun. Bayangkan, siapa yang mampu dari kita beramal 1000 tahun, tidak putus. 1000 tahun itu kurang lebih 80, atau min alfisyar, 1000 bulan. Afwan, salah dalam mengungkapkan, Lailatul Qadr khairum min alfisyar. Satu malam Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan jika didurasikan dengan tahun, kurang lebih 83 tahun. Siapa yang mampu seorang beramal selama 83 tahun. Amalan saleh yang tidak terputus. Tidak akan mampu seorang beramal selama 83 tahun. Maka dalam Lailatul Qadar, jika dia mendapati, Allah beri taufik bagi seorang untuk bisa menepati Lailatul Qadar dengan melakukan amalan saleh, maka pahalanya satu itu menjadi seakan-akan dia mengerjakan pahala itu sebanyak selama 1000 tahun. Selama 83 tahun. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Man haramaha faqad hurimal khair. wala yahram wala yahram khairaha illa mahrum wala yahram khairuha illa mahrum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang terlewat darinya keutamaan ini, faqad hurimal khaira kullah, maka sungguh dia telah terlewat dari kebaikan seluruhnya. Nah, terlewat dari kebaikan yang sangat besar. Terlewat dari kebaikan yang sangat besar. Dia terlewat dari Lailatul Qadar. Dia terlewat dari amalan ibadah yang pahalanya itu Allah kali lipatkan. Dengan berkali-kali lipat. Kemudian beliau mengatakan, وَلَا يُحْرَمُ خَيْرُهَا إِلَّا مَحْرُومٌ. Dan tidak ada yang terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar itu, kecuali dia adalah orang yang terhalang jauh dari kebaikan. Illa mahrum, kecuali orang yang betul-betul rugi, terhalang dari kebaikan. Padahal juga di bulan Ramadan, Allah Azza wa Jal, kata Rasulullah SAW, lillahi fi kulli yaumin utaqa'un min niran. Di setiap malam dari bulan Ramadan itu, Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Allah bebaskan hamba-hambanya dari an-nar. Maka seorang tentunya di bulan Ramadan dia harus bisa menggunakan kesempatan yang ada di bulan Ramadan. Kapan lagi seorang jika dia tidak berubah, jika tidak membaik di bulan Ramadan, maka tentunya di luar bulan Ramadan akan lebih parah kondisinya. Jika seorang di bulan Ramadan tidak bisa Allah ampunkan dosanya, tidak bisa Allah bebaskan dari an-nar, maka kapan lagi dia akan bisa terbebas dari an-nar? Tentunya pada bulan Ramadan Allah bantu seorang hamba itu untuk bisa semangat dalam amalan saleh. Dan kita saksikan, kebanyakan manusia di bulan Ramadan mereka itu rajin dalam mengamalkan ibadah. Rajin. Berbeda. Namun dikarenakan Allah beri kemudahan untuk mereka untuk bisa mudah dalam beramal saleh. Allah belenggu syaitan-syaitan yang jahat. Allah bukakan pintu-pintu jannah dan Allah tutup pintu-pintu an-nar, menunjukkan bahwa dorongan untuk melakukan amalan saleh di bulan Ramadan itu besar. Sehingga orang yang tidak bisa menggunakan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin, bahkan dia lalai dari bulan Ramadan, maka sungguh dia telah merugi. Sungguh dia orang yang betul-betul khasarah, merugi. Orang yang terhalang dari banyak kebaikan. Padahal as-shaum, Allah Azza wa Jalla syariatkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan, bukan hanya sekedar tujuannya untuk sahur, buka, selesai. Bukan itu puasa. Puasa itu bukan sekedar sahur, makan sahur, kemudian berbuka, sholat tarawih, selesai bulan Ramadan, kembali lagi kepada perbuatannya. Tidak. Itu bukan tujuan as-shaum. As-shaum itu apa kata Allah Azza wa Jalla? La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini tujuan disyariatkannya as-shaum. Sehingga disyariatkan untuk al-ijtihad, bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan saleh, baik salatul lail dan juga amalan-amalan yang lain, terlebih di 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian dalilnya adalah qala fa'an Aisyata radhiyallahu anha. Hadis sudah kita baca. Qala wali umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan kuman sabda beliau alaihi salatu wassalam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang salat di malam Ramadan iman, dipersyaratkan adanya keimanan, iman dia dengan pahala yang Allah janjikan, beriman, yakin dengan yaumul akhir, wahtisab, dan dia berihtisab, mengharap ajr di sisi Allah. Dengan dua syarat ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah ampunkan dosa-dosa dia yang telah lampau. Dosa kecil, yang dimaksud dosa yang diampunkan di sini adalah kecil. Adapun dosa besar, maka butuh dengan at-taubah. Kemudian al-thamin, yang ke-8 dari perkara-perkara yang sunnah. Qala li'atimar umrah di bulan Ramadan, di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan, umrun fi Ramadana ta'dilu hajjatan. Umrah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu ta'dil, setara dengan pahala haji, setara dengan pahala haji, maksudnya pahalanya besar, menyamai pahala al-hajj. Bukan berarti bahwa dia berarti sudah haji, tidak, maksudnya pahalanya besar seperti pahala orang yang haji. Maka ini juga sunnah untuk umrah di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-9, qala qawlu inni sa'im, disunnahkan pula untuk mengucapkan inni sa'im, sesungguhnya aku berpuasa. Liman syatamah, mengucapkan ini kepada siapa? Kepada orang yang mencelanya, yang mencercanya, atau orang yang mengganggu, orang yang menzaliminya. Maka disunnahkan bagi dia yang dizalimi atau yang diganggu untuk mengucapkan inni sa'im, mengabarkan kepada orang yang menzalimi dan orang yang mencela dia ini, orang yang mengganggunya, dengan kata inni sa'im, sesungguhnya aku berpuasa. Apa maksudnya? Maksudnya saya berpuasa dan saya tidak akan membalas gangguan yang kamu lakukan, bukan karena ketidakmampuan saya. Mampu, saya mampu membalas, bahkan lebih besar dari apa yang kamu lakukan. Mampu, ada kekuatan, tetapi tidak saya lakukan. Kenapa? Li'anni sha'im, karena saya berpuasa. Kabarkan kepada dia, inni sha'im, saya tidak akan membalas, bukan saya tidak mampu. Saya tidak membalas itu karena saya puasa. Yang mencegah saya dari melakukan pembalasan adalah as-shaum. Saya tidak mau pahala puasa saya terkurangi. Tidak mau cacat puasa saya dengan melakukan perbuatan yang diharamkan. Maka di sini disunahkan bagi orang yang mendapat gangguan untuk mengucapkan kepada orang yang mengganggu dengan ucapan inni sha'im. Wadzalika dalilnya adalah hadis Rasul alaihi salatu wassalam, wa idza kana, wadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yashab, fa in sabbahu ahadun aw qatala falyaqul inni imru'un sha'im. Dan jika salah seorang di hari puasanya, maka janganlah dia berkata keji. Lihat kata Rasul, jangan dia berkata keji. Jika ada yang mengumpat, jangan dibalas. Wala yashab, jangan teriak-teriak seperti orang-orang jahil. Kemudian Rasul membimbing kita, fa in sabbahu ahadun, dan jika ada yang mencela, ada seseorang yang mencela salah seorang dari kita, au qatalah, atau dia memerangi kita, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan inni imru'un sha'im, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Ini juga termasuk adab as-shaum. Maka puasa di sana terdapat adab-adab as-shaum, bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, menahan lapar dan dahaga. Tidak, as-shaum itu ada adab-adabnya. Seorang muslim dianjurkan untuk menjaga puasanya dari hal-hal yang bisa membuat cacat, yang bisa membuat puasa dia rusak atau mengurangi pahala puasanya. Sehingga di antara adab as-shaum, yaitu seorang tidak boleh, sebagaimana dalam hadis ini, tidak boleh berucap ucapan kotor, ucapan keji, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Yang tidak pantas seperti teriak-teriak dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan orang-orang jahil. Ini dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena dalam as-shaum tentunya kita ingin meraih at-taqwa. Dalam puasa kita, kita akan ingin mencapai tingkatan at-taqwa. Maka jika seorang melakukan hal-hal yang bisa, hal-hal seperti ini, mencela, mengumpat, dan seterusnya, maka itu menunjukkan kurang ketakwaan seseorang. Kemudian sebuah tanbih yaitu apakah di sana ada syariat, apakah disunnahkan meminta maaf sebelum masuk bulan Ramadan, apakah di sana ada syariat khusus yang menganjurkan bagi seorang muslim untuk meminta maaf kepada saudaranya muslim yang lain sebelum masuki bulan Ramadan. Jawabannya tidak ada syariat khusus yang menunjukkan hal ini. Adapun memaafkan, meminta maaf, maka itu masyru' di seluruh waktu. Kapan kita berbuat salah, mintalah maaf. Kapan kita melakukan kezaliman, mengganggu saudara kita, minta maaf. Nah, masyru' baik di Ramadan, di luar bulan Ramadan, di kapan saja. Tapi pengkhususan maaf-maafan sebelum masuk bulan Ramadan, itu tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya. Dan tersebar di tengah-tengah awam, di tengah-tengah kita, sebuah hadis yang disebut oleh mereka sebagai hadis bahwa Rasulullah SAW suatu ketika naik mimbar, kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin. Kemudian sahabat bertanya, apa yang kau aminkan ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, ya Allah, datang Jibril kepadaku. Kemudian Jibril berdoa, ya Allah, abaikanlah puasa seorang yang masuk di bulan Ramadan dari umat Muhammad. Abaikanlah puasa umat Muhammad apabila dia sebelum masuk bulan Ramadan dia belum minta maaf kepada orang tuanya, kerabat dekatnya, tetangganya, saudara-saudaranya. Abaikanlah puasa dia ya Allah. Maka Rasul mengatakan amin. Ini bukanlah hadis. Jawabannya tidak akan didapat satu hadis pun yang menunjukkan akan makna yang seperti ini. Tetapi yang terjadi adalah salah menerjemahkan. Yang terjadi yaitu salah kaprah dalam menerjemahkan. Naam, ada hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, sebuah hadis, dan juga hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasul alaihissalatu wassalam sewaktu ketika naik mimbar, kemudian beliau tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Maka sahabah bertanya, apa yang, atau lafaz hadisnya kita baca, ala ma amant, apa yang kau aminkan ya Rasul? Maka Rasul menjawab, qala atani Jibril faqala li raghima anfu mri'in adraka abawayhi aw ahadihima wa lam yudkhilahul jannah qultu amin thumma qala raghima anfu mri'in dakhala alayhi ramadan wa lam yughfar lah qultu amin thumma qala raghima anfu mri'in dhukirta 'indahu fa lam yusalli alayk qultu amin. Ini lafaz hadis yang maknanya, terjemahnya adalah bahwa Nabi suatu ketika naik ke mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin 3 kali. Para sahabat kemudian bertanya, apa yang membuatmu mengatakan amin ya Rasul? Maka beliau menjawab bahwa atani Jibril, Jibril telah mendatangiku. Kemudian Jibril berdoa mengatakan raghima anfu mri'in, merugi, semoga celaka, merugi, semoga rendah, hina. Mana ar-raghim yaitu rendah dan hina. Merugi seseorang yang masuk, atau raghima anfu mri'in adraka abawayhi, yang dia menjumpai kedua orang tuanya di masa hidupnya. Aw ahadihima, atau dia menjumpai salah satu dari kedua orang tuanya. Walam yudkhilahul jannah, tetapi kedua orang tuanya itu tidak bisa membuat dia masuk jannah. Maksudnya, dia tidak bisa pandai berbakti kepada orang tua. Dia tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tua adalah amalan yang besar, kewajiban. Amalan yang sangat besar. Tetapi dia tidak melakukan ini sehingga orang tuanya meninggal dalam keadaan dia belum berbakti kepada mereka. Tidak bisa memasukkan jannah. Adanya orang tua itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam al-jannah. Maka Rasul mengatakan amin. kabulkanlah ya Allah. Kemudian Jibril mengatakan lagi, semoga celaka, semoga merugi seseorang dakhala alaihi Ramadan. Ini yang salah dalam menerjemahkan. Dakhala alaihi Ramadan, celaka seseorang yang telah memasuki bulan Ramadan. Walam yughfar lah. Kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan belum diampunkan dosanya. Ini yang sahih, bukan celaka seseorang masuk bulan Ramadan dan dia belum minta maaf kepada orang lain. Ini terjemah yang salah. Yang benar, celaka seseorang yang keluar atau rahim, merugi, hina, rendah dia. Dia memasuki bulan Ramadan, dia sudah masuk pada bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan lam yughfar lah, belum Allah ampunkan dosa-dosanya. Kemudian beliau mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, Jibril berdoa lagi, semoga merugi seorang yang ketika disebut namamu di sisimu, di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Maka Rasul mengatakan amin. Ini lafaz hadis yang sahih. Adapun yang tersebar di kalangan kaum muslimin, maka itu bukanlah hadis bahwa seorang terabaikan puasanya, tidak teranggap puasanya jika dia masuk bulan Ramadan dalam keadaan belum minta maaf. Ini bukanlah hadis. Hadis yang tidak ada, buat-buatan, atau paling tidak salah dalam menerjemahkan. Maka dalam hadis yang barusan kita baca ini juga terdapat faedah yang sangat besar, bahwa seseorang itu merugi ketika dia telah masuk bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan belum diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang Allah agungkan. Tetapi dia malas, tidak mau semangat dalam beramal soleh di bulan tersebut. Sehingga dia lewat dari keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan sesuai keadaannya sebelum bulan Ramadan. Seperti keadaan dahulu, belum, tidak ada perubahan, tidak ada hasil takwa yang ada pada dirinya. Maka di sini juga terdapat faedah bahwa orang yang tahawan, malas-malasan, meremehkan amalan shaum dan tidak malas dalam beramal di bulan Ramadan, hakikatnya dia telah meremehkan sesuatu yang telah Allah muliakan. Orang yang meremehkan ibadah, meremehkan as-shaum, amalan saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan, maka sungguh dia telah meremehkan bulan yang Allah agungkan. Dia telah meremehkan sesuatu yang telah Allah muliakan. Maka apa akibatnya? Akibatnya adalah kata Jibril, Allah rendahkan dia, raghim. Raghim itu maknanya hidung yang tertempel di pasir. Raghima anfu imri'in. Yani dia wajahnya itu menempel di tanah, menempel di pasir. Menunjukkan apa? Rendah dia, hina dan rendah. Kenapa rendah? Karena dia telah meremehkan sesuatu yang Allah muliakan. Maka celaka orang yang seperti ini, remeh, rendah dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendapati kesempatan-kesempatan yang betul-betul berharga, tapi dia melewatkannya dengan sia-sia. Tapi itulah pembahasan mustahabbatus siyam, perkara-perkara yang sunnah dalam as-shaum. Sehingga kesimpulannya dari ini semua, yaitu dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak amalan saleh di bulan Ramadan, terkhusus pada bulan Ramadan, juga terkhusus di akhir-akhir bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan. Dan insyaallah kurang lebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka hendaknya kita untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk bulan tersebut. Tentunya persiapan yang pertama yang perlu kita siapkan dalam menjumpai atau menyambut bulan Ramadan yaitu dengan ilmu. Kita mengetahui ilmu as-shaum, ilmu tentang yang berkaitan dengan as-shaum. Tapi ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.